Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faida qiratal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qallahu ta'ala bil Qur'anil Hakim awaludini ma'rifatullah. Amma ba'du. Al-ayat. Para hadirin sekalian dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaludini ma'rifatullah. Mula-mula beragama adalah ma'rifat kepada Allah. Dengan kata lain, mengenal kepada Allah. Sebelum membahas tentang bab Allah, baiknya kita tinjau dulu tentang agama. Apa itu agama dan apa tujuannya kita beragama? Untuk kita renungkan bersama-sama agar senantiasa menjadi satu wawasan, satu tujuan. Agama adalah berasal dari serapan bahasa Sanskerta. A adalah tidak, gama adalah kacau. Dalam satu kesatuan kata, agama artinya tidak kacau. Pemahaman tidak kacau yang dimaksud adalah mengacu kepada perilaku kehidupan manusia. Karena keberadaan agama memang untuk mengatur manusia, bukan untuk mengatur tumbuhan atau binatang. Terbukti, tumbuhan dan binatang di dunia ini tidak ada yang memiliki agama. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada tumbuhan dan binatang. Bebas hidupnya, mau berbuat apa saja, tidak ada hukum yang mengaturnya. Baik itu untung dan rugi, dosa dan pahala, benar dan salah, karena tidak memiliki ilmu dan akal untuk bisa memilah, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kematiannya kunituroban, artinya berasal dari tanah kembali ke tanah, berasal dari angin kembali ke angin, berasal dari air kembali ke air, berasal dari api kembali ke api. Tidak diminta pertanggungan jawaban amal perbuatannya. Tidak saling menuntut seperti kehidupan manusia yang ada hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang berkuasa. Terkadang anehnya ada manusia yang menginginkan hidupnya bebas seperti itu. Bebas sebebas-bebasnya, tidak mau diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sangat sayang kepada kita semua. Dengan adanya perintah dan larangan, bercermin saja kepada seorang bapak atau ibu yang menyayangi anaknya yang masih kecil. Ketika anak itu tidak mau makan, maka diperintahkan untuk makan. Karena menginginkan anaknya sehat dan tumbuh berkembang. Tetapi ketika anak itu mendekati api, bahkan mau memegangnya, niscaya orang tua itu melarang, karena tidak menginginkan anaknya hangus terbakar. Terbakar oleh api. Mengapa manusia sekarang tidak mau memilih jadi kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, lebih memilih jadi kaum tumbuhan wal binatang? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kacau ya para hadirin. Mari kita kembali ke agama agar senantiasa tidak kacau seperti kaum binatang. Itulah perlunya agama. Kekacauan perilaku manusia bisa terlihat jelas apabila kita mengenal diri kita sendiri. Bunyi orang Kutai, diri seorang maha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra kitabaka kafa binafsika." Baca kitab yang berkekalan, cukup dirimu yang membacanya. Mengapa? Sebab karena membaca perilaku orang lain, niscaya orang tersebut tidak nyaman. Begitupun dengan perilaku kita sendiri, dibaca oleh orang lain, niscaya kita pun tidak nyaman. Oleh karena itu, bercerminlah dan banyak bercermin. Siapa diri ini? Ada apa di dalam diri ini? Harus bagaimana diri ini? Mau kemana diri ini? Mari kita bercermin kepada pelajaran waktu belajar wudu. Sebelum mendirikan sholat, karena diwajibkan wudu dulu. Seorang guru bertanya, "Anak-anak, apa syarat sahnya wudu?" "Niat dulu, Pak Guru." Catat pemirsa, di dalam diri kita ada niat. "Anak-anak, bagaimana doa wudu?" Anak-anak serempak membacakan doa wudu dengan jelas. Catat pemirsa, di dalam diri kita ada ucapan. Bagaimana pelaksanaan wudu anak-anak? Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sikut, membasuh kening, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Catat pemirsa, di dalam diri kita ada perbuatan. Itu pengkajian ada apa di dalam diri ini. Ada niat, ucapan, dan perbuatan. Niat, ucapan, dan perbuatan inilah yang menjadi awal dalam mengisi kehidupan. Ketika hati kita bergetar, maka jadilah niat. Ketika bibir kita bergerak, maka jadilah ucapan. Ketika tangan ini bergerak, kaki kita melangkah, maka jadilah perbuatan. Niat, ucapan, dan perbuatan kita semua ada yang mengurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang mengurus segala alam, baik alam kabir yaitu alam yang besar, langit bumi beserta isinya, maupun alam sagir yaitu alam kecil, alam diri yaitu hidup manusia yang diisi niat, ucapan, dan perbuatan. Di dalam menjalani kehidupan yang dihiasi tahta, harta, dan jabatan, perilaku perbuatan kita semua tidak luput dari pengawasan malaikat raqib atid yang akan mencatat segala macam amal perbuatan, baik yang baik dan yang buruk. Tidak ada alasan untuk berpaling dari kebenaran, karena sudah ada petunjuk dari malaikat Jibril untuk mengenal Tuhannya, menurut segala perintahnya, meninggalkan segala yang dilarangnya, yang diwahyukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, pertanda zaman akan segera berakhir. Dilanjutkan kepada para sahabatnya, diteruskan oleh para aulia, para habaib, para suhada, tabi'in, tabi'inna, para alim ulama, mubalig, mubaligoh, para ustad, ustadiyah, da'i, da'iyah. Niscaya amal perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh malaikat munkar nakir, basar mubasir, wala tujauna ila ma kuntum ta'malun. Allah tidak akan memberikan siksaan dan ganjaran kecuali datangnya siksaan dan ganjaran dari hasil amal perbuatan. Sabda Rasulullah SAW, dunia ini adalah gambaran akhirat. Di dunia menanam padi, niscaya hasilnya padi. Di dunia menanam lombok, niscaya hasilnya lombok. Di dunia menanam kebaikan, niscaya hasilnya kebaikan. Kebaikan di dunia tentunya akan dibalas kebaikan di akhirat. Menanam keburukan, niscaya hasilnya keburukan, dan akan dibalas keburukan itu di akhirat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar dari janjinya. pengurus-pengurus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita semua ke dalam surga, tetapi ada juga pengurus-pengurus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjerumuskan kita semua ke dalam api neraka. Yuwaswisu bisudurinas, yang berbisik di setiap dada manusia, yaitu bisikan setan dengan bisikan-bisikannya sebagai berikut. Hidup adalah bisikan untuk berbohong, membohongi orang lain, bahkan membohongi dirinya sendiri. Bisikan khianat adalah bisikan untuk mengkhianati kesepakatan, bersaksi, bersumpah yang telah disepakati baik kepada orang lain, bahkan mengkhianati dirinya sendiri atas sumpah bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah sudah dikhianati. Utusan Allah Muhammad Rasulullah sudah tidak dipercaya lagi oleh umat-umatnya. Apalagi kalau mengetahui sifat dari setan, yaitu dengan bisikan kitman. Bisikan kitman adalah bisikan untuk berbuat sombong. Bagi yang sedang mencari harta, dibisikkanlah kesombongan untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan seolah-olah hidup tidak akan mati, dan setelah mati tidak akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan, dari mana dan dengan cara apa yang mendapatkan hartanya. Di dunia, bagi yang sedang berilmu, dibisikkanlah untuk berbuat sombong, untuk menyekutukan Allah yang jelas-jelas Allah bukanlah makhluk. Kufuan ahad, tidak setara dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan apapun, dengan siapapun. Terus saja setan membisikkan untuk berbuat sombong, menyekutukan Allah dengan menuhankan harta dan tahta. Bahkan ada yang menuhankan dirinya sendiri, yang disembah bukan lagi Allah, pemilik dirinya, yang menciptakan dirinya, yang seharusnya menyembah dan menghaturkan sesembahannya, yaitu niat, ucapan, dan perbuatan yang terbaik, hanya menyembah kepada Allah, bukan menganggap Allah sebagai sesembahan. Bukannya menyembah Allah, malah menyembah dirinya sendiri. Sama seperti zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ketika Nabi Ibrahim memberantas Togut atau patung berhala, karena waktu itu manusia tersesat akan mengenal Tuhannya. Sesuatu yang mustahil, sangat tidak masuk akal sehat, benda-benda di dunia ini diciptakan oleh dirinya sendiri untuk disembah sebagai Tuhan. Ada yang terbuat dari kayu, batu, bahkan ada yang terbuat dari makanan seperti roti. Giliran habis menyembah, lalu kelaparan, dimakanlah roti itu, dimakanlah Tuhannya sendiri. Sesuatu yang naif, sangat bodoh. Sekarang zaman sudah modern, manusia sudah pintar, tetapi kepintarannya keblinger, berlebihan, terlalu mengada-ngada, mengikuti bisikan setan, yaitu sifat biladah, merusak ayat-ayat suci Al-Quran. Sama halnya dengan zaman jahiliyah tadi, diciptakannya Tuhan. Bedanya, kalau dulu benda mati seperti kayu, sekarang benda hidup, yaitu diciptakanlah Tuhannya, dirinya sendiri. Diciptakanlah Tuhan itu dirinya sendiri, yang disembah dirinya sendiri, yang menyembah dirinya sendiri, sehingga memenuhi persyaratan Tuhan. Buat apa syahadat? Salat, zakat, puasa. Ini pemahaman yang sangat keliru. Tidak sadar kalau dirinya itu dihasut setan. Terbukti dengan af'alnya atau perbuatannya. Apa yang diperbuat Tuhan akan ciptaannya, menciptakan langit bumi beserta isinya. Ini yang aku Tuhan, menciptakan nyamuk saja, satu saja, tidak mampu. Hidupnya saja masih ketergantungan kepada orang lain. Sedangkan Tuhan, yang sesungguhnya Tuhan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Menciptakan langit, bumi, beserta isinya. Siapa menyembah siapa? saya menyembah saya. Itu namanya menyekutukan Allah dengan makhluknya, membandingkan Allah dengan makhluknya. Hukumnya musyrik. Dosa yang tidak dimaafkan Allah. Kalau bahasanya sembahyang ganti saja dengan setubuh. Apa masih bisa mengatakan siapa menyetubuhi siapa? Saya menyetubuhi saya. Tidak masuk akal. Bisa-bisanya iblis merusak ayat-ayat Al-Quran yang disebut siapa menyembah siapa. Siapa memang sama, tetapi kedudukannya yang berbeda. Siapanya makhluk dengan siapanya pemilik makhluk. Siapanya makhluk menunjuk kepada kita semua. Siapanya pemilik makhluk menunjuk kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Yang menyembah adalah makhluk dan yang disembah adalah Tuhannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, beliau berjalan dengan sahabatnya Mu'ad. Wahai Mu'ad, yang menjadi hak Allah terhadap hambanya apa? Mu'ad menjawab, hanya Rasulullah, hanya utusannya lah yang bisa menjawabnya. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya yang menjadi hak Allah terhadap hambanya adalah ibadah. Beribadahlah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Hak Allah tentunya menjadi kewajiban kita semua sebagai makhluknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kembali, wahai Mu'ad, apa yang menjadi hak hamba terhadap Allah? Kembali Mu'ad menjawab, hanya Rasulullah, hanya utusannya lah yang bisa menjawabnya. Sesungguhnya yang menjadi hak hamba atas Allah adalah hidupnya tidak akan disiksa. Ini adalah konsekuensi pertanggungan jawab atas amal perbuatan kepada manusia yang tunduk patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah, yang dicontohkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada manusia yang tidak taat patuh terhadap perintah dan larangan Allah dengan diciptakannya surga dan neraka sebagai tempat pahala dan siksaan. Tidak akan tertukar penempatannya. Seperti yang soleh dimasukkan ke neraka dan yang salah dimasukkan ke surga. Karena bukan hukum manusia. Seberapa besar harta untuk menyuap para malaikat. Seberapa tinggi ilmu untuk argumentasi dengan para malaikat. Tidak ada artinya itu. Karena para malaikat tidak membutuhkan itu semua. Melainkan makhluk yang patuh sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang bagian mencatat perbuatan, ada yang mencabut nyawa manusia, ada yang menanyakan hasil amal perbuatan, dan ada yang membawa ke surga atau neraka. Itulah makhluk yang selalu bertasbih, tunduk patuh, selalu sujud kepada yang menciptakannya, kepada yang maha kuasa, tidak seperti iblis yang tidak mau sujud, membangkang, sehingga layak ditempatkan di neraka. Habis maunya ini Tuhan sih. Kembali kepada manusia di bumi ini. Sadarilah bahwa kita semua ini makhluk Allah. Jangan sok jadi Allah. Lihat tuh junjungan Nabi. Kita Muhammad Rasulullah SAW tidak menganggap dirinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Beliau menjalankan kasih sayang milik Allah, menyayangi umatnya, mengatasnamakan Allah, bukan mengaku jadi Allah. Makanya beliau taat karena beliau menyadari sebagai makhluk. Sekalipun beliau diutus, tidak sombong. Ini umatnya mengaku Allah. Kemampuannya? La haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim. Tidak punya kekuatan untuk menciptakan langit bumi beserta isinya. Itu hanya semua kekuatan Allah. Allah tajali. La haula wala quwata illa billahi aliyyil adzim juga jangan diartikan tidak punya kekuatan seperti bangkai atau mayat. Mayat sudah tidak bisa mengangkat tangan. Angkat tanganmu pakai takbir, jangan seperti mayat hidup. Disebut hidup tidak berpikir seperti mayat. Disebut mayat tapi hidup, masih suka menerima makanan. Karunia Allah. nikmatnya dirasakan, kewajibannya ditinggalkan, ngaku saja Islam, sembahyang tidak. Begitupun dengan rukun Islam yang lainnya, jelas sudah tidak rukun lagi, sudah tidak akur lagi, sudah tidak sesuai lagi dengan agama yang dianutnya. Di akhir zaman, musuh yang paling besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Dajjal. Siapa itu Dajjal? Dajjal mengaku dirinya Allah, menghancurkan masjid, membakar Quran. Kalau ngaku Islam tapi tidak sembahyang, buat apa ada masjid? Buat apa lagi baca Quran? Inilah ciri-ciri kehadiran Dajjal atau iblis merasuk menjadi manusia. Karena di surga pun melawan kepada Allah, anti sujud, sombong, terbuat dari api. Padahal sudah terbukti lebih mulia Nabi Adam. Boleh saja api ada, kalau dipakai untuk membakar rokok sih nyaman-nyaman saja, asal jangan membakar diri, hangus tentunya. Api yang nyata sih mudah saja dihindari, tapi ini api hakiki yang membakar di setiap dada manusia, yuwaswisu fi sudurinas. Itulah yang harus diwaspadai. Meyakini sesuatu yang belum jelas, sudah diyakini, kehancuranlah yang didapat. Menanyakan alamat seseorang mestinya ke Pak RT, pengurus warga. Ini menanyakan ke maling. Yah, diajak maling. Ih, mau lagi. Gak mikir. Giliran celaka, baru menyesal. Raja malingnya, ya kabur. Iblis membisiki Adam dan Hawa untuk tidak taat perintah Allah, menjanjikan kesaktian kepada Nabi Adam. Giliran Nabi Adam diturunkan ke bumi, baru Nabi Adam menyesal. Yang berkepanjangan, iblisnya kembali saja ke neraka. Itulah janji iblis, bisanya bohong, hianat, merusak, terakhir menghancurkan. Bukannya kebenaran tetapi pembenaran, yaitu kebenaran yang diselewengkan. Banyak yang menggunakan ilmu iblis alias penyelewengan. Coba bercermin kepada diri masing-masing. Hak orang lain dirampas. Giliran ketahuan dihukum. Dipenjarakan. Lalu wartawan nanya, bagaimana menyikapi kejadian ini masih saja berkelit. Sudah kehendak Allah katanya. Maling merampas hak orang lain, kehendak Allah katanya. Mengapa terjadi seperti ini? Karena mereka menganggap kebaikan datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari Allah. Sehingga ilmu akal sudah tidak bisa lagi memilih mana yang baik, mana yang buruk. Pantas hidupnya bebas, mau berbuat baik dan buruk pun. Allah menyuruh maling, itulah jahiliyah, kebodohan. Allah disederajatkan dengan iblis, musyrik itu, menyekutukan itu. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik langit bumi beserta isinya. Pemilik para malaikat, pemilik iblis, pemilik surga, pemilik neraka. Tinggal kita memilih mau bersahabat dengan Rasul atau dengan iblis. Keburukan datangnya dari bisikan iblis, kebaikan datangnya dari Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW melalui petunjuk para malaikat. Sebut wahyu. Untuk siapa petunjuk kebaikan milik Allah yang disampaikan para malaikat ini kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Bukan ke kamu, aku, kita semua. Jangan khawatir atau sirik. Toh kita semua mendapatkan petunjuknya, juga makhluk Allah semua, kita juga. Wahyu itu disampaikan memang pada Nabiullah, tetapi segala-galanya atau yang dicontohkan Rasulullah itu wajib kita ikuti seandainya menginginkan kebaikan dan keselamatan. Wahyu itu disampaikan kepada sifat kenabiannya, yaitu Nabi Muhammad. Itu untuk dirinya sendiri, dipakailah untuk memimpin keluarganya dan kaum Arab. Tetapi sifat kerasulannya adalah wahyu diwahyukan lagi, yaitu untuk disampaikan kepada umat manusia di dunia ini. Sabda beliau, hukmu wahidi, hukmu li jama'i. Petunjuk Allah satu untuk semua. Lihat tuh sembahyang, diwajibkan buat imam maupun makmumnya. Jadi hakikat datangnya keburukan itu disebut yuwaswisu, bisikan dari iblis. Hakikat datangnya kebaikan itu disebut wahyu, datangnya dari malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat kami akan menjadi 73 golongan, hanya satu yang benar. Mana yang benar? Yang 70 golongan adalah yang hanya bisa ngomong saja, tidak terbukti perbuatannya, taat kepada Allah. Para sahabat dalam riwayatnya menyebut ibarat binatang nyamuk menghisap darah dibarengi dengan kebisingannya. Yang 3 golongan yaitu 1 golongan orang yang bodoh, tidak mau menuntut ilmu untuk bekal kampung akhirat. 1 golongan lagi adalah orang yang pintar tetapi tidak mengerti kepintarannya dipakai untuk membodohi orang yang bodoh. Terjadilah perang akidah, bukan fastabiqul khairat atau berlomba di jalan kebaikan. Junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi ini bukan untuk memperbaiki agama, bukan untuk memperbaiki iman, bukan untuk memperbaiki akidah. Ngomong soal agama, banyak umat manusia yang di dalam KTP-nya beragama tetapi perbuatannya jauh dari agama. Ngomong soal iman, anak kecil pun banyak yang iman, percaya adanya Allah tetapi terbukti tidak taat, patuh kepada perintah Allah dan larangannya. Mau disamakan seperti anak kecil? Anak kecil yang belum akil balig tidak sembahyang pun tidak dosa, tidak akan diminta pertanggungan jawab perbuatannya karena belum akil balig. Sedangkan kita semua sudah akil balig, sudah bisa membedakan hak dan kewajiban, masih saja lalai terhadap perintah Allah. Siap-siap saja dengan resikonya. Wajib adalah wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, di rumah suka menggunakan lampu listrik? Nikmati saja terangnya lampu listrik. Tapi ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, punya kewajiban membayar tagihan PLN tiap bulan. Coba saja melanggar, bu, pak, langgar saja itu kewajibannya. 3 bulan saja berturut-turut, tentunya petugas PLN datang mencabut listriknya, memutuskan listriknya, gelap gulita jadinya, kiamat sudah. Lampunya masih ada, tetapi tidak nyala ya. Jelas tidak nyala, dicabut listriknya. Begitupun dengan kewajiban sembahyang yang nyata-nyata perintah Allah, aqimus shalah, dirikan sholat. Coba saja bu, pak, langgar, melanggar ketentuannya, 3 bulan saja. Malah lebih dari 3 bulan. Maka datanglah petugas Allah untuk mencabut, memutuskan barokahnya. Gelap sudah hidup, bagai hidup tidak memiliki Tuhan. Lampu listrik tidak, tadi masih ada, tetapi tidak menyala. Begitupun dengan orang yang meninggalkan sembahyang, hidupnya boleh ada, tetapi tidak berkah lagi. Tidak memiliki cahaya hati untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, benar dan salah, dosa dan pahala. Yang terjadi adalah sukmum, bukmum, umyun pahum, layar jiun. Matanya buta walau melihat, telinganya tuli walau mendengar, bibirnya bisu walau berucap, mata hatinya mati walau jasadnya hidup. Ngomong soal akidah, golongan kamilah yang paling benar, golongan kamilah yang paling baik. Di mana-mana juga kecap nomor 1, tidak nomor 2. Peribahasa bilang, laut asin sendiri, walau tak ada yang menggarami. Namanya juga iklan, mengiklankan yang terbaik, walau yang terburuk. Sabda Rasulullah SAW, setiap golongan pasti mengunggulkan golongannya sendiri. Jadi untuk apa Allah mengutus Rasulullah SAW di muka bumi ini? Bukan untuk memperbaiki agama, iman dan akidah, tetapi Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang sudah bejat. Bu istri utami nama Karimal Akhlak. Contoh beliau adalah yang terbaik, ada akhlaknya yang mulia. Insya Allah dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka baik pula lah agamanya, baik pula lah imannya, baik pula lah akidahnya. Rahmatan lil alamin, menyebar luaslah kebaikannya, menyebar kepada niatnya, menyebar kepada ucapannya dan perbuatannya, menyayangi umatnya. Makanya disebut Nabi akhir zaman, di zaman yang segera berakhir. Ada tidak pemimpin seperti beliau, pemimpin yang berakhlak mulia, maqama mahmudan, pemimpin yang terpuji. Kepemimpinan beliau ketika berada posisi di bawah tidak berfrustasi. Beliau menghampari. Ketika berada posisi di atas, beliau melindungi, memayungi. Ketika berada posisi di depan, beliau menyambut, menyerukan ke jalan kebaikan. Ketika berada di posisi di belakang, beliau mendorong, memotivasi. Ketika beliau berada di samping, beliau membimbing. Itu perbuatannya. Sifatnya tidak diragukan lagi, beliau penyayang. Sifat-sifat yang akan membimbing kita menuju ridho Allah dengan sifat sidik, amanah, patonah, dan tablik. Itulah sisa golongan yang satunya lagi. Golongan yang mengikuti sunah-sunahnya. Rasulullah SAW bersabda, wal tasdisku bil qalbi wa nutqu bil lisani wal amalu bil akal. Kebenaran iman adalah diyakinkan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh perbuatan. Niatnya benar, ucapannya benar, perbuatannya benar. Akhlakul karimah, akhlak Al-Quran, mujizat yang paling besar. Ada tidak pemimpin semacam itu? Niatnya benar, ucapannya benar, perbuatannya benar. Sudah jarang pemimpin semacam itu. Niatnya boleh saja benar, giliran perbuatan jauh dari kebenaran. Yang mengurus kita semua untuk menjadi ahlinya surga adalah sifat Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidik artinya benar. Benar niatnya, benar ucapannya, benar perbuatannya. Di zaman sekarang ada yang berbakti mengabdi kepada Allah hanya niat saja, ingat saja. Jangankan pengabdian kepada Allah, pengabdian kepada dirinya saja. Mau makan padahal nasi ada, ikan ada, tapi niat saja di dalam hatinya, makan, makan, makan. Mau sampai tidak tuh nasi ke dalam mulutnya, pikir, pikir. Gerakan kakimu untuk melangkah, gerakan tanganmu untuk meraih nasi, menyuapkan nasi. Buka mulutmu, masukkan tuh nasi ke dalam mulut, kunyah yang lembut, telan. Terasa tuh nikmatnya nasi dan ikan, baru terasa nikmatnya makan. Bagaimana mau merasakan nikmatnya sembahyang kalau tidak sembahyang? Angkat tanganmu pakai takbir, ucapkan Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Besar apanya? Allah tinggi besar. Bukan gunung tuh yang tinggi besar. Yang dimaksud adalah besar kekuasaannya. Langit, bumi, para malaikat, iblis, jin, setan, neraka, surga, manusia, termasuk gunung, ciptaannya. Jangan ngaku Allah kalau tidak mampu menciptakan itu semua. Ya Khaliqu, Allah Maha Pencipta. Tuh kekuasaan Allah termasuk manusia, ciptaan Allah. Tetapi yang diciptakan mau melawan kepada yang menciptakan. Subhanallah. Bagaimana bentuk perlawanannya? Ya berguru saja kepada iblis, karena iblislah yang melawan kekuasaan Allah, sehingga Allah murka diusirnya dari surga dan ditempatkan di dalam neraka. Robot saja, robot diciptakan ilmuwan. Para ilmuwan menciptakan robot, dipakai alat untuk perang, disiapkan pemusnahnya. Jangan-jangan melawan kepada yang menciptakan. Siapkan pemusnahnya. Itu robot manusia. Robot diciptakan manusia diciptakan oleh Allah. terbatas daya ciptanya. Tetapi menyiapkan pemusnahnya, jangan-jangan melawan kepada yang menciptakan. Ya, itulah para hadirin harus ditafakur, harus dipikir, terus hati-hati, waspada dalam berpikir juga, sadari dan bersyukur kalau sudah ketemu hikmah-hikmahnya. Itu robot tuh diciptakan oleh hewan, disiapkan pemusnahnya. Jangan-jangan melawan nih kepada yang menciptakan. Allah Maha tahu di antara yang diciptakannya pasti nih ada yang melawan. Bismillah wal udlulillah. Atas nama Allah yang Maha Adil. Keadilan Allah, diciptakanlah surga. Untuk yang tunduk, taat, patuh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Keadilan Allah, diciptakanlah neraka. Untuk yang ingkar, kufur, munafik, murtad, dan musyrik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah yang mengurus segala alam. Alhamdulillah ada yang soleh, taat, patuh terhadap perintah Allah. Insya Allah tidak mubadir tuh Allah menciptakan surga. Walaupun orang yang soleh tidak menginginkan ke surga, juga tidak menginginkan ke neraka. Karena orang yang soleh iman. Iman terhadap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali saja ke Allah. Ikhlas itu namanya. Tetapi di situ ada rajiun. Ada tanaman yang telah ditanam ketika di dunia menanam kesolehannya. Ditempatkanlah di surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang ingkar. Tidak taat perintah Allah. Insya Allah tidak mubazir Allah menciptakan neraka. Walaupun orang yang salah tidak menginginkan ke surga maupun ke neraka. Walaupun tahu berasal dari Allah, kembali ke Allah. Karena memang makhluk Allah. Tetapi ketika di dunia menanam kesalahan, mengumbar hawa nafsunya, ditempatkanlah di neraka. Alhamdulillah hirobil alamin. Amanah. Sifat amanah artinya dapat dipercaya, tidak ingkar janji, tidak berbohong, tidak merampas hak orang lain, karena tidak mau hidupnya sederajat dengan binatang yang tidak memiliki ilmu akal. Di mana buktinya Nabi Muhammad amanah, bisa dipercaya, jujur. Karena apa? Saudara-saudara kita masih ada yang tidak percaya Nabi Muhammad jujur, katanya sholat itu bukan perintah Allah, hanya rekayasa Nabi Muhammad saja. Mudah-mudahan saudara kita ini mendapat petunjuk dari Allah. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad tahu umatnya akan ada yang berpendapat begitu. Makanya beliau memberikan syarat akan terjadi 73 golongan. Untung wahyu itu datangnya ke Nabi Muhammad yang jujur. Allah Maha tahu. Coba kalau datangnya ke saudara kita yang menuduh Nabi Muhammad tidak jujur, mungkin kita semua punya nabi ahli ngebohong. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu, hai Muhammad. Itu dialognya malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, siapa yang menciptakanku? Apalagi membacanya. Tahu juga tidak. Nabi Muhammad berkata, aku tidak tahu membacanya. Sampai 3 kali malaikat Jibril memerintahkan, membacakan. Bunyi etan kutai juga, ditauleh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu, hai Muhammad. Malaikat Jibril 3 kali baru. Qul huwa Allah wa ahad. Katakanlah, Allah yang Esa. Nabi Muhammad jujur, untung tuh wahyu tuh gak datang kepada orang yang menuduh Nabi Muhammad tidak jujur. Di mana letak kejujurannya? Dikatakan lagi kepada umatnya, sebarluaskan lagi kepada istrinya Siti Khadijah, kepada pamannya Abdul Muthalib, dengan perintah yang tidak dirubah satu kata pun. Kulhu Allah. Katakan Allah yang Esa. Katakan. Kalimat perintahnya juga disampaikan lagi. Katakanlah Allah yang Esa. Coba kalau kepada orang yang menuduh itu. Sudah berubah tuh, Bu, Pak. Seperti Saya memerintahkan kepada anak saya, katakan bahwa itu pintu, nak. Anak saya tahu, oh pintu ya. Ngasih tahu kepada adiknya, dik, itu tuh namanya pintu. Sudah berubah tuh. Untung kita punya nabi jujur, katakan. Kulhu Allah wahad, katakan Allah. Karena perintah itu bukan berlaku hanya untuk beliau saja, tetapi buat umatnya. Untung jujur. Coba kalau orang yang pembohong, kulhu Allah, wah langsung sombong, langsung merasa diri wah utusan Allah, wah bilang kepada saudara-saudaranya bahwa Tuhanmu itu Allah, berubah. Disitulah karena Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW menjaga kemurniannya, menjaga kejujurannya, al-amin, amanah, bisa dipercaya. Sifat amanah dapat dipercaya, tidak ingkar janji, tidak berbohong, tidak merampas. Karena lawan daripada itu semua adalah sifat-sifat hidup, sifat iblis, pembohong, khianat, biladah, merusak sifat-sifat dari lawan itu. Lawan surga adalah neraka, pembimbing-pembimbing, amanah, sidik, patona, tablek, itulah yang membimbing ke surga. Patona artinya patuh, taat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Nabi Muhammad hukum wahidi, hukum mulai jamai, hukum satu untuk semua, termasuk yang diutusnya, melaksanakan taat, patuh. Salat yang lima waktu, salat yang tidak di waktu-waktu. Ada dasar Qur'annya semua. Salat yang di waktu, inna salat takana tawaban. Salat yang di waktu-waktu untuk menyelamatkan jasadnya. Salat batinnya disolatkan. Inna salat tanha nifasai wa mungkar. Sesungguhnya salat mencegah kedengkian dan kebencian. Batinnya salat, jasadnya salat. Tidak ada sombong. Aladina yuminuna bilgoibi wa yukimuna salata. Digaibkan tuh. Digaibkan, tidak ada kan disombong-sombong itu, tidak ada, diikhlaskan. Begitu ikhlasnya, inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, lillah. Nabiullah Muhammad Rasulullah, subhanallah, betapa mulianya umatnya, sotoy, sotau. Itu. Jadi kalau ngerasa diri bodoh, lebih baik tolabul ilmi, tanyakan kepada yang ahlinya, yang ngerti. Jangan nanyakan kepada yang bukan ahlinya. Akhirnya kekufuran lah yang didapat. Patuh Nabi Muhammad, taat walaupun yang ditugaskan, putusan, patuh. Ini pengikutnya, subhanallah. Patonah artinya patuh, taat, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Apa yang diperintahkan Allah melalui para malaikat disampaikan ke Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW untuk disampaikan lagi kepada umatnya di muka bumi ini. Umatnya bukan kaum, artinya seluruh manusia. Beliau saat menjalang kepergiannya yang dititipkan fakir miskin dan selalu memanggil umatnya, sayangnya kepada umatnya, umatku, umatku, subhanallah, mulia, mulianya ya Rasul. Beliau tahu kemiskinan itu jurang kemunafikan. Dengan kemiskinan manusia berpotensi besar melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala maupun hukum-hukum negara. Beliau mendidik kita semua untuk saling menyayangi, saling peduli dengan melaksanakan perintah Allah. Zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, itu semua amal jariah yang akan mengalir pahalanya ke akhirat kelak. Selain ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, itu tidak terpisahkan antara yang diberi dan yang memberi, dengan catatan ikhlas. Surat Al-Ikhlas, surat yang paling disenangi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan keikhlasan bagikan cahaya putih, bahkan lebih putih, yaitu bening, kebeningan hati. Cahaya masih ada warnanya, cahaya putih, cahaya kuning, cahaya biru, cahaya hijau, cahaya merah. Beliau sangat bersih, tidak memiliki warna. Maksudnya tidak memiliki kepentingan apapun di dalam penyebaran agama selain taat patuh menunaikan perintah Allah. Itulah Nur Muhammad. Makanya Allah sangat menyayangi. Innallaha yuhibbul mutatahhirun. Allah mencintai kepada yang bersih hatinya. Beliau memerintahkan santuni fakir miskin. Tunaikan zakat, tunaikan. Jangan dikredit-kredit, tunai, tunai. Jangan ditunda-tunda, memberi peluang setan untuk membatalkannya. Dengan bisikan habis nanti hartamu. Punya uang 1 juta dikeluarkan 25 ribu, habis katanya. Masih ada 975 ribu, bisikannya habis katanya. Jangan di ROI, bisikan setan. Jangan dianggap. Ingat sabda Rasulullah SAW bahwa Allah tidak memberatkan maupun meringankan. Jadi siapa yang memberatkan dan meringankan? Yang memberatkan dan meringankan dirimu sendiri. Allah pemilik berat dan ringan. Ringan tidak, dari 1 juta dijakatkan 2,5%, yaitu Rp25.000. Jelas ringan. Lalu apa yang memberatkannya? Berat melaksanakannya. Nafsu serakah sih menguasai. Tapa mulianya Nabiullah Muhammad SAW. Tujuannya biar yang fakir miskin harta tidak masuk ke dalam jurang kekufuran, kemunafikan. Hak bagi yang diberi, hak bagi yang memberi. Insya Allah kalian tidak akan fakir miskin. Fakir ilmu, miskin amal. Kamu akan manfaat ilmumu, kaya amalmu, karena sudah beramal dan sudah memanfaatkan ilmunya. Ijazahmu, anak yang soleh, karena kita semua juga anak. Aku disebut bapak oleh anakku, tapi silaturahmi ke bapak, aku ini anak. Begitupun dengan bapak, silaturahmi ke kakek, dan seterusnya hingga ke Nabi Adam. Itulah bapak kita semua, Siti Hawa, ibu kita semua. Sampaikah amalan itu ke akhirat? Sampai, sampai. Siapa yang akan menyampaikan kebaikan amal itu kepada ridho Allah, syafaat Rasulullah? Fakir miskinlah yang akan menyampaikannya. Hakikat fakir miskin ialah para malaikat. Para malaikat tidak makan dan minum, tidak punya harta. Ketentuan Allah, para malaikat tidak membutuhkan harta biar manusia tidak berusaha menyuap. Juga tidak bisa beramal dengan harta. Para malaikat beramal dengan ilmunya, dengan menyampaikan ilmu milik Allah itu kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Tidak bisa beramal dengan perbuatan karena tidak berjasad, makhluk latif. Disitulah manusia lebih mulia dari iblis maupun para malaikat. Laqad insana fi ahsani taqwim. Insan yang mulia dari apapun, alhamdulillah, punya kesempatan untuk beramal dengan jasad. Pakai jasad untuk mengagungkan kebesaran Allah dengan sembahyang. Punya kesempatan untuk beramal dengan harta, tunaikan zakat. Jangan takut tidak sampai. Karena yang menyampaikannya jujur. Para malaikat itu jujur, bukan iblis pembohong. Malaikat Jibril dari zaman Nabi awal, Nabi Adam, sampai Nabi akhir, Nabi Muhammad, jujur menurunkan wahyu, menyampaikan ilmu, tidak berubah jadi mencabut nyawa. Karena tugas malaikat Izrail, begitupun dengan malaikat Izrail, nyabut nyawa saja tidak alih profesi. Jangan takut tidak dibalas oleh Allah 10 kali lipat pembalasannya. Bahkan lebih. Mulai deh menghitung giliran pembalasan 10 kali lipat. Untung nih, 25 ribu sedekah zakat kali 10, 250 ribu. 250 ribu ya Allah, bayar. Bayar ya Allah, tunai. Karena aku pun membayar tunai. Bayar ya Allah. ke Allah menganggap bandar judi, trading, tidak sadar kalau yang dibayar, yang dibayarkan dengan yang membayarnya milik Allah. Lebih dari itu pembalasan. Asal kamu kunyah tunai makanan yang ada di muka bumi ini. Asal kamu kantongi tunai kekayaan alam yang ada di muka bumi ini. Niscaya tidak akan mampu mengunyahnya. Niscaya tidak akan mampu mengantonginya. Serakah, dasar serakah. Tadi bilang ikhlas, sekarang hitung-hitungan dengan Allah. Kayak mampu saja hitung-hitungan dengan pemilik alam semesta. Allah mah segala-galanya, mampu saja memasukkan gunung ke dalam perutmu. Tapi Allah tidak melaksanakan itu karena tidak akan masuk ke dalam ilmu akalmu. Yang 250 ribu melalui sa'un sababa pantas hidup bil ardi melalui sebab mencari nafkah di muka bumi ini. Seandainya diturunkan dari langit jatuh di hadapanmu yang 250 ribu sekarang terjadi malah bingung bukannya bersyukur. Ustaz, ini saya zakat 25 ribu tolong ijab kabulkan dan sampaikan ke fakir miskin. Keprak saja ada uang jatuh dari langit 250 ribu. Boro-boro diambil, bingung yang ada. Gak masuk akal. Selebihnya kamu akan dipermudah. Dipermudah dalam berikhtiar. Dipermudah dalam mensyukuri hidup. Dipermudah dalam berpikir. Dipermudah dalam menyadari sebagai makhluk sosial. Dikaruniai nikmat yang abadi dari dunia ke akhirat kelak mengalir terus menerus, diakrabkan dengan para malaikat, dijauhkan dari balai godaan setan, disyafaati Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diridhoi Allah, tempatkan tempat sebaik-baiknya tempat, jauh lebih berharga dari 250 ribu rupiah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Permasalahannya percaya tidak sama para malaikat, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, dan ridho Allah. Terbukti meridhokan jam 25 ribu saja, berisik sampai hitung-hitungan. Berharap keridhoan Allah, mimpi itu. Ridho juga masih ada kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu rukun Islam. Ayo tingkatkan kualitas takwa. Percaya tidak, Bu, Pak, adanya para malaikat. Karena saudara kita ada yang tidak percaya adanya para malaikat. Langsung ke Allah, langsung ke Allah. Menganggap Allah teman main layang-layangnya. Nabi kita juga melalui para malaikat. Buktinya, para malaikat, Bu, Pak, saya bertanya. Di mana buktinya para malaikat itu ada? Saya bertanya, kapan, di mana, siapa yang memberitahu bapak-bapak, ibu-ibu bahwa ini mobil, itu motor, ini perempuan, itu laki-laki, itu papan tulis, ini spidol. Apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu ketahui yang sudah menjadi pengetahuan, siapa yang ngasih tahu? Kapan dan di mana ngasih tahunya? Paling-paling ingat sebagian kecil. Tahu motor dari adik saya 5 tahun yang lalu di kota Anu. Sedang barang-barang kita, di sekitar kita, di hadapan kita tahu semua. Kapan ya dan siapa yang memberitahunya? Berbagai macam sebab bisa disebabkan tahu dari saudara, guru, tetangga, orang tua, teman, membaca, menonton, dan sebagainya. Tahu-tahu pengetahuan itu sudah ada di otak. Sebabnya dari itu semua, hakikatnya dari para malaikat. Nabi Muhammad sih sudah ketemu dengan jatnya, malaikat Jibril yang tugasnya menurunkan wahyu. Kita semua belum, jangan khawatir, jangan frustasi, juga jangan sirik, gak apa-apa. Yang penting ilmunya sudah sampai dari Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Tuh, Quran, di dalamnya ada perintah rukun Islam dan rukun iman. Masih kurang yakin? Tahu Pak, Bu, malaikat Israfil apa tugasnya? Meniup sang kakala. Kapan meniupkannya? Apa? Di hari kiamat nanti. Sekarang lagi apa malaikat Israfil? Nganggur. Kan belum kiamat. Nganggur. pengurus milik Allah manggur. Yang dimaksud nanti itu kiamat kubro, kiamat besar, kiamat alam semesta. Tugasnya tidak pernah terputus dari mulai diciptakan sampai sekarang. Tutup saja hidung dan mulut bapak, bapak dan ibu-ibu. Ayo tutup, sejam saja tutup, jangan mau diurus malaikat Israfil. Ayo sejam, saya tunggu. Jangan kelamaan nanti saya dituduh membunuh ibu-ibu dan bapak-bapak lagi. Padahal dibunuh kejahilan, jahiliah, kebodohan. Itu, Pak. Pak, Bu, pengurus Allah malaikat Israfil, mengurus napas manusia, alam sagir, alam kecil. Ingin tahu malaikat Israfil? Apa tugasnya malaikat Israfil? Mencabut nyawa. Kapan mencabut nyawa ibu-ibu, bapak-bapak? Siap? Siap? Silakan kalau mau duluan, tolong sampaikan. Ustadz masih sibuk menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan takut, Bu, Pak. Karena ditakuti, tidak ditakuti juga pasti datang yang namanya mati. Alhamdulillah, tidak kematian. Bapak Ustadz ini tidak mati-mati. Sementara yang lain sudah pada mati, meninggalkan di dunia ini. Ustadz sendirian, umurnya panjang, tapi jasad ada keterbatasan. Keriput, kropos, membungkuk, bungkuk, terus bungkuk, kepala ketemu kaki. Jadi kayak bola bulat, bergelinding-gelinding di muka bumi ini sendirian. Berabe, siksaan itu. Baru sadar setelah selama ini berdoa, ya Allah, panjangkan umurku. Jadi berubah doanya sekarang, ya Allah, pendekkan umurku. Bukan masalah panjang dan pendeknya umur ini, manfaat untuk bangsa dan agama. Bangsa apa? Bangsa manusia, jangan bangsa jin, setan, siluman, apalagi binatang. Beda tempat pulangnya, walaupun satu pemiliknya. Tabligh artinya menyerukan kebaikan. Menyerukan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kata siapa tiada Tuhan selain Allah itu? Karena ada manusia yang memanggil Tuhannya Allah, Sang Hyang Widi, dan masih banyak lagi. Padahal ke situ juga. Ini bagian iman kepada Allah. Kata siapa Tuhan itu Allah? Waktu zaman Nabi Adam, tidak ada Allah. Nabi Adam menyebutnya Robbi. Zaman Nabi Musa, Ilun, Ilun. Zaman Nabi Muhammad, beliau menyebarkan La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah, Allah. Dan beliau selalu menggarisbawahi dan jangan menyekutukannya. Jadi kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Iya, tapi Muhammad yang mana dulu? Pertanyaan orang-orang makrifat. Tahu Nabi Muhammad bin Abdullah terhadap Muhammad Rasulullah? Tahu, Pak, Bu. Makanya beliau mengisyaratkan akan terjadi 73 golongan. Tahu. Beliau tahu ada Muhammad Majaji, ada Muhammad Hakiki, tahu. Makanya beliau tidak mencalonkan Nabi. Malah ketakutan mencalonkan Nabi, mengaku Nabi. Setelah menerima wahyu di Gua Hiro, lari. Beliau ketakutan menghampiri istrinya, minta diselimuti, dan menceritakan wahyu yang diterimanya kepada istrinya, Siti Khadijah. Pengakuan atau kedaulatan beliau sebagai nabi dari istrinya lah. Jangan takut, karena itu kebenaran. Beliau tidak mencalonkan jadi nabi karena ditunjuk Allah, diutus Allah. Coba perhatikan umatnya. Ada yang mencalonkan Nabi Muhammad yang jelas-jelas sudah berakhir dan tidak tergantikan. Pahlawan kesiangan, bukannya mengikuti sunahnya, malah ngaku-ngaku. Boleh saja ngaku. Barang tetap. Yang jelas beda rumah-rumahan dengan rumah beneran. Rumah-rumahan tidak ada manfaatnya. Rumah beneran ada manfaatnya, tempat berlindung dari kehujanan, kepanasan. Mobil-mobilan beda dengan mobil beneran. Mobil-mobilan tidak bermanfaat. Mobil beneran ada manfaatnya. Mengantarkan ke tempat tujuan. Ada pula yang mengaku malaikat. Malaikat yang jelas makhluk latif, tidak makan dan minum, ini masih kelaparan, kehausan. Ada pula yang ngaku, aku adalah Allah. Menciptakan gelas sih bisa, giliran menciptakan airnya tidak bisa. Menciptakan kipas sih bisa, menciptakan anginnya mana ada. Wujud-wujud sesat, benar-benar tersesat. Taubat pak, taubat. Taubat tanah suha, taubatnya juga. Perhatikan, simak tuh. Nabi Muhammad tidak mengaku Nabi, malah ketakutan. Kedaulatan pengakuan Nabi datangnya dari istri dan para sahabatnya. Wa mayan tikuanil huha in huwa wahyun yuha. Nabi Muhammad bergerak, bertindak bukan karena nafsunya, tetapi karena ilmunya yang diterima dari para malaikat. Wahyu, bukan nafsu, wahyu. Ini yang ngaku-ngaku nafsu itu. Buktikan semua itu nafsu. Di antara yang ngaku-ngaku, ada yang mengaku Nabi Muhammad, malaikat, Allah. Ada tidak yang mengaku selama ini aku iblis? Tidak ada tuh yang memproklamasikan aku iblis. Jangan-jangan ini pelakunya, pembisiknya. Jangan mengaku apa-apa, karena kebenaran itu bukan untuk diakui, tapi untuk dilaksanakan. Dilaksanakan. Tawakal tu ilallah kapabilahi waliya. Tawakallah kepada Allah. Cukup Allah yang mengaturnya. Jangan sok mengatur. Karena sudah ada aturannya. Tuh aturannya. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Laksanakan, bukan mencari alasan. Nabi Muhammad tahu ada Muhammad Majaji, ada Muhammad Hakiki. Tahu semua ini. Juga dari beliau melalui para sahabat. Aulia, alim ulama, habaib, bukan tahu dari dokter, insinyur, konsultan, bukan garisnya, bukan benang birunya, tapi itu semua ilmu Allah. Urusan dunia tanyakan ke umaroh, urusan akhirat tanyakan ke ulama. Nabi Muhammad bin Abdullah adalah Nabi Muhammad anaknya Abdullah, Nabi akhir zaman, sudah tidak akan ada Nabi lagi. Muhammad Rasulullah hakikatnya adalah hidup. Bagaimana mau menyatakan tiada Tuhan selain Allah kalau tidak hidup, tidak ada yang menyebutnya. Itu kata Muhammad, kata Allah, engkau telah diutus. Diutus. Jangan mengaku Rasul, sudah melekat Nabi dan Rasulnya. Contoh itu satu. Kesininya mencontoh. Diutus apa sama Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Menyelamatkan umat di dunia. Kita semua umatnya. Selamatkan dirimu masing-masing dengan mengikuti sunah-sunahnya. Diselamatkan dari apa? Tuh, dari panasnya api neraka yang dibisikkan setan. Sudah bisik di setiap dada manusia. Yuwaswisu fi sudurinas. Untuk tidak taat, patuh kepada perintah Allah. Menjauhi larangannya. Yang dicontohkan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal insi dan setan yang di luar dada manusia. Mana setan yang di luar dada manusia? Siapapun itu yang memerintahkan, menghentikan syahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji. Melarang membaca, menafsirkan, mengamalkan Quran dan hadis. Itulah tabligh. Serukan ke jalan kebaikan. Ke orang lain sebelum, ke orang lain serukan. Kebaikan itu kepada dirimu seorang. Dirimu sendiri. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kepada hatimu dengan berniat melaksanakan perintahnya. Rukun Islam yang 5. Serukan kepada tanganmu untuk bertakbir. Bukti taat kepada Allah. Tidak membangkang. Tidak melawan. Mengagungkan kekuasaan Allah dengan sembahyang. Serukan kepada perutmu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Menahan haus dan lapar, biar tahu rasa sakitnya haus dan lapar. Dan sadar makhluk Allah di dunia ini bukan hanya kamu seorang. Dan peduli kepada orang yang kelaparan. Serukan kepada hartamu untuk berzakat, biar selamat fakir miskin dari jurang kekufuran. yang berakibat melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum negara. Serukan-serukan kepada niat, ucapan dan perbuatan untuk Idul Fitri kembali bersih, tidak tergoda lagi bisikan setan. Karena surga tempat yang bersih, bukan tempat yang kotor. Serukan kepada harta, ilmu dan tenagamu untuk munggah haji. Sampaikan terima kasih atas ilmu dan suri tauladan kepada utusan Allah, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu man salamal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Yang namanya Islam adalah orang yang bisa selamat dan menyelamatkan dengan ucapan dan perbuatannya. Itulah jalan menuju surga, karena beliau sudah dijamin di surga. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan solawat kepada nabi. Allah dan malaikat mengucapkan solawat kepada nabi. Di mana-mana juga keberhasilan, kemenangan, dikasih selamat dan penghargaan. Bukan iblis yang mengucapkan solawat. Beda tempat, walau satu pemiliknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.